hukum menggambar makhluk bernyawa dalam bentuk silhouette. Silhouette, apa itu? Anda tidak paham silhouette. Jadi tidak ada jelas gambarnya. Kalau memang yang dimaksud itu, memang kalau secara syar'i as-surah ya ra's, inti daripada gambar itu ada pada wajah makhluk yang bernyawa ini, manusia itu misalnya. Namun bukan dari sifat tulabul ilm, bukan dari contoh para ulama dan masyayikh kita, hal-hal yang semacam ini. Penting ya ikhwan barakallahu fiik, kadang jangan terpaku suatu pembahasan permasalahan hanya boleh atau enggak boleh, termasuk atau enggak termasuk. Ada lebih dari itu. Misalnya, contoh saja misalnya, permasalahan ini diangkat karena saya buat banner atau buat label jamu misalnya, herbal, atau website dengan siluet ini tadi, bayangan manusia, ada kepala, tangan, kaki gitu. Tahu kalau itu orang gitu, cuman gak ada wajahnya, gak ada ini. Pertanyaannya, begitukah cara ahlul haq? Ada masyayikh yang berbuat seperti itu? Syekh Robi juga punya website beliau. Kalau itu website misalnya, contoh saja. Syekh Robi punya website sendiri, pribadi. Ada di website beliau? Syekh Abdullah Bukhari punya website pribadi. Ada di website beliau? Buka, lihat. Gak ada. Begitu pula website-website tulabul ilm yang lain, Mirathul Anbiya, banyak masyayikh dan duat di situ, tulabul ilm dan yang lain. Contoh mereka. Dan apa gunanya? Apa manfaatnya kamu pertahankan? Ini cuma siluet, ini cuma bayangan. Betul mungkin secara hukum begitu, tapi pertanyaannya apa manfaatnya kamu pertahankan? Selain dari tadi, siapa yang menjadi contoh bagi kamu? Mayaslu. Enggak ada gunanya. Tinggalkan itu lebih baik.